Galatia pasal 3. Umba kome to Galatia tona bodo. Isema tona jali puyo kome. Sampe kome mana madota mantuki pepatuduki tona konona. Niepe kome mboto montesa kubopia. Nompaka noto i venu asele nuka mate Yesus Kristus. Rikayu parika. Agasangele to madota kunjani ngari jai kome. Kome nantarima nosa nagasa nolatala. Ante nantuki atura-atura agama. Atau antena ngepe bonum para saya kereba belo? Na tantu mo antena ngepe bonum para saya kereba belo. Jadi no kuya komina doyo-doyo. Numpa mula mo komina tubu eva to pompara saya ipo Yesus. Ante kuasa ngerijai nosa nagasa nola tala. Ivenu sampe vei-vei. Komina pasimbuku ma jadi nagasa. Ante pompakule komin boto. Ivenu mo. Da aria guna na pura-pura. Nua pato nerasai komi itu, na tantu monaria pura gunan. Ala tala nompopa nau nosa na tona gasa ka komi, ante na joy rarana, pada ia nompo via kabaraka-kabaraka rita tongo komi. Ibenumo, itu pura-pura nipo viana, sabana komi nantuki atura-atura agama, na tantu da antoto. Tapi itu nipo viana, sabana komi na ngepe bonom para saya kare babelo. Etu na simbayu, eva tesa toni tulisi rarabuku na gasa, eva Abraham ivei. Abraham nompara saya alatala, padenggari pompara saya na etu, ia nireke alatala tau na noa. Jadi sampai subuh, mikiran jani komi, tau-tau tona tubu ante nompara saya alatala, ira motompu umpu, nireke muli Abraham, sabana ira vounum para saya na simbayu eva ia. Ninjani ala talang gari lamba pamulana, patuju na mantarima tau da ato Yahudi. Majadi manoa riaram panggitana, ane ira mom para saya ia. Jadi ia vono kolu, nompaka noto kareba belo ka Abraham, eva tuni tulisi riara buku na gasa, ivei. Gari muli mubane pia, pura-pura manusia ri dunia, karena membarata rasing garijai. Abraham nompara saya, pada ia vau nivai ala tala karasi. Jadi, ibetu vau pura-pura tahu, tona tubu ante nompara saya, karena ravai ala tala karasi, nasimbayu eva Abraham. Isema-sema tona jarumaka, majadi manoa riaram panggita ala tala. Ante mantuki atura-atura agama toni papola imusa, ira motoni janjiaka ala tala. Itu na noto, sabana na ria tesa riara buku na gasa, tunanguli ivei. Sema-sema da anatutu nantuki pura-pura parenta, toni tulisi riara atura-atura agama, ia mo toni janjiaka alatala. Na noto mpuu, da aria tau toni reke alatala na noa, ante mantuki atura-atura agama. Sabana naria tesantani naribuku nagasa, tunanguli ivei. Tau tona jadi nanua riaram panggita alatala ante nompara saya. Ia motoma tubu mabelo sampe rika sae-sae. Tapi tona pokona riara atura-atura agama, da'a pompara saya. Tona pokona matutu matundu riara atura agama. Sabana riara buku nagasa, naria ni tulisi ivei. Isema-sema tona tutu nantuki atura-atura agama. Ira moto matubu mabelo. Kakonona, kita pura-pura masipato rajenjaka alatala. Sabana kita dana tutu nantuki atura-aturan. Tapi Kristus nombaka basaka kita ngari pejanjaka itu. Sabana naria tesariara buku nagasa, tunanguli ivei. Sema-sema tona materi kayu parika, ia moto ni janjiaka alatala. Jadi tempo Kristus na materi kayu parika, ia ni janjiaka nanjaliku kita. Patuju Yesus Kristus, nomba vai korona rapatesi ibetu, ala rasi toni vai alatala ka Abraham gaulu, mamala voura vai ka tau-tau datu Yahudi, to mempara saya ia. Ante ibetu, kita pura-pura mamara pesua nosa nagasa, toni janji alatala. sampai subuh ku. Kuala sang ujonjo garika tubuh ta eo. Sura po janji to ni teke manusia. Da ana malara pakalipon tau. Atau ni tambai isin. Ba avau ante po janji ala tala. Ia nomba vai po janji na ka Abraham. Bo mulina. Tiara buku nagasa. Da ani tulisi. Bo kamuli mulimu. Batuana kamuli Abraham to nadea. Toni tulisi. Bo kamulimu. Batuana kamuli Abraham sambalau. Etu mo Kristus. Patujuku ivei. Po janji ala tala ante Abraham. Nipaka asa ala tala mboto. Jadi. Atura-atura agama toni vai patatu tolum pulum paeng gapurina. Da ana malam mempakalipo po janji na ante Abraham. Sampai po janji etu manana laku. Po janji ala tala kana madupa pura. Anerapan Abraham nantarima rasi. Sabana nantuki atura-atura agama. Etu batuana. Da arasi ngari po janji ala tala. Etu ageng ngari po via namboto. Tapi kakonona. Ngari po janji etu mo. Sampai Abraham nombarata rasi. Jadi ane ivetu. Nuapa patuju nu atura-atura agama. Atura-atura agama. Ditambahin gapurina. Alam mempakanoto manusia nombali unaka dota ala tala. Pada atura-atura itu. Na laku sampai karata nu muli Abraham. Toni botor ya repo janji ala tala ke Abraham gaulu. Itu mo Yesus Kristus. Ala tala nompakau malaika-malaikana. Manggeni atura-atura agama kai Musa. Tona jadi taun tongo. Nompa pola atura-atura itu ke manusia. Samba taun tongo ni paralu. Ane Maria Robinga. Tapi tempo ala tala nompo via po janji na ante Abraham. Nipo via nan jambaana. Da aria malaika atau taun tongo. Jadi ane ibetu. Atura-atura agama no sisala ante po janji ala tala. Na tantu moda. Sabana ane rapana Maria atura-atura tona mala ratu kita. Sampai kita membarata katubua mabelo. Sampai rika saya-sayana. Itu batuan. Kita mamalara reke ala tala manoa. Ante mantuki atura-atura agama. Tapi tesa tonaria riara buku nagasa. Nompaka noto. Pura-pura manusia bate nana silaka. Riara panggita ala tala. Patujuna. Ala aga tau tonom para saya Yesus Kristus. Toma malam antarima nuapa toni janji ala tala. Da atau tona tundu riara atura-atura agama. Tempo no kolu. Da paninjani tamom para saya kaipue Yesus. Kita dan isoko nu atura-atura agama. Kita evani vala. Sampai marata tempo na ala tala. Mempakanoto ka kita. Ivenu mempara saya kaipue Yesus. Ala kita mamalama jadi manoa. Riaran panggitan. Jadi atura-atura agama itu. Nasimbawi evato panggatono kita. Sampai karata Kristus. Ala kita mamalama jadi manoa. Riaran panggita ala tala. Ante mempara saya Kristus. Tapi vei-vei, kita mana nikatono atura-atura agama, sabana narata mo Kristus, pada kita nompara sayang. Jadi sampai subuh, komi pura-pura na jadi anan wala tala, sabana komi nompara saya Yesus Kristus. Komi pura-pura ni diu, iba tandai na komi topompara saya Kristus. Jadi komi nantarima ingu-ingu Kristus, riarangga tubuh komi. Riarang panggita ala tala, manaria posisalana, riolon tau to Yahudi, botau da to Yahudi, batua, botau da batua, langgai bobesi. Kita pura-pura, nasimbayu riaran panggitana, sabana kita no sangurara ante Yesus Kristus. Jadi, ane komi bagia Kristus, komi vou muli Abraham. Pade masipato komi mantarima, nuapato ni janji ala tala ke Abraham.